Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitabul ilm. Kita masih menyebutkan tentang perselisihan atau sebab-sebab perselisihan dari para ulama, kemudian menyebutkan tentang bagaimana sikap kita terhadap perselisihan itu. Setelah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang sebab-sebab perselisihan di antara para ulama, beliau menyebutkan tentang sikap kita terhadap perselisihan itu, yaitu ditinjau dari dua hal, dari dua sisi. Yang pertama adalah sikap kita terhadap perselisihan di antara mereka. Kaifa khalafa ha'ula'il a'immah lima yaktadihi kitabullah wa sunnatu rasulih. Bagaimana mereka para ulama, para imam, bisa menyelisihi hal-hal yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya yang pertama harus kita lakukan, kita amalkan adalah kita yakini tidaklah mereka para ulama yang ma'ruf dengan keilmuannya, wara'nya, amanahnya serta nasihatnya terhadap umat dengan sengaja melakukan penyelisihan terhadap kitabullah dan sunnah atau hal-hal yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah. Dan mereka terjatuh dalam penyelisihan itu dengan sebab-sebab yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ الْجَوَابْ عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَسْبَابِ الْخِلَافِ. Maka ini memungkinkan untuk diketahui jawabannya mengapa mereka terjatuh dalam penyelisihan terhadap hal-hal yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah, yaitu dengan cara mempelajari, mengetahui apa yang telah disebutkan dari sebab-sebab khilaf, wa bima lam nadhkurhu. Demikian pula dengan hal-hal yang belum kita sebutkan, wa huwa katsirun yadhharu li talibil ilmi, dan itu banyak yang itu juga diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Hatta wa illam yakun mutabakhiran fil ilmi, meskipun penuntut ilmu itu bukan orang yang telah luas keilmuannya. Nah, ini juga pelajaran adab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Gimana beliau tidak menyebutkan hal-hal yang beliau sebutkan tadi, beliau sampaikan. Demikian pula apa yang belum beliau sebutkan itu khusus diketahui oleh para ulama, ya. Ini bentuk sikap tawadhu'nya beliau, ya. Bahkan itu juga diketahui oleh para penuntut ilmu, meskipun dia bukan seorang penuntut ilmu yang telah luas keilmuannya. Ini yang pertama, sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka, ya. Yang kedua adalah sikap kita terhadap mereka para ulama dalam hal mengikuti, ya. Ma mauqifuna min ittiba'ihim, bagaimana sikap kita dari bentuk mengikuti mereka. Wa man tabi'u min ha'ula'il ulama, dan siapa yang kita ikuti dari mereka para ulama. Ayat tabi'ul insan imaman la yakhruju an qawlih, apakah seseorang itu harus mengikuti seorang imam yang tidak keluar dari semua pendapatnya, walau kana shawab ma'a ghairihi, meskipun kebenaran itu bersama selainnya. Ka'adatil muta'assibina lil madzhab, seperti ya keadaannya orang-orang yang ta'assub fanatik terhadap mazhab. Am yattabi'u ma tarajjaha indahu min dalilin walau kana mukhalifan lima yantasibu ilaihi min ha'ula'il a'immah. Apakah dia mengikuti apa yang rajih menurut dia dari dalil, meskipun dia harus menyelisihi apa yang dia menisbahkan diri kepadanya dari mereka para imam? Al-jawabu huwa tsani, jawabannya tentunya yang kedua. Fal wajib ala man alima bidalil ayat tabi adalila walau khalafa man khalafa minal a'immah. Maka wajib bagi seorang yang telah mengetahui dalil untuk mengikuti dalil, meskipun dia harus menyelisihi orang-orang yang menyelisih pendapatnya dari kalangan para imam, ya, dalam rangka untuk mengikuti dalil. Idza lam yukhalif ijma'al ummah, yang demikian itu jika hal itu tidak menyelisihi kesepakatan para kesepakatan umat, ya, kaum muslimin. Yang ini terkadang, ya, terkadang kita memandang, ya, mereka para ulama, ya, keliru dalam sebuah permasalahan, ya. Maka selama dalil, ya, itu nampak terang jelas, ya, bahwa itu menyelisih pendapat mereka, ya, beberapa ulama misalnya, maka kita lebih mengikuti dalil. Syaratnya mah selama hal itu tidak menyelisih ijma, ya, ijma kaum muslimin, ijma para ulama, ya. Ketika kita menyelisih ijma, tentunya, ya, yang harus dikoreksi adalah pendapat kita, ya. Karena tidak mungkin ketika disebutkan umat Islam telah sepakat atas sebuah perkara, ya, kemudian mereka keliru, ya, karena umat Islam ini terjaga dari sepakat di atas kalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka apabila telah sahih penukilan itu sebuah ijma', sebuah kesepakatan, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Wa man i'taqada anna ahadan ghair Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajibu ayyukhada biqaulihi fi'lan wa tarkan bikulli hal wa zamanin faqad syahida li ghairi rasuli bi khasa'is risalah. Dan barang siapa yang meyakini bahwasanya seseorang, ada seseorang selain dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, wajib untuk diambil pendapatnya, baik ucapannya atau, ya, bagaimana dia meninggalkan sebuah permasalahan, perkara, ya, dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, maka sungguh dia telah mempersaksikan ada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan risalah. Li'annahu la yumkinu ahadun ayyakuna hadha hukma qawlihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada seseorang yang dihukumi dengan hal ini, ya, yakni setiap ucapannya, setiap perbuatannya ketika dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dihukumi harus dicontoh, harus diambil semuanya, ya. Tidak mungkin ada seseorang disifati demikian kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada illa yu'khadu min qawlihi wa yutraku siwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun kecuali bisa diambil dari ucapannya atau ditinggalkan, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yabqal amru fihi nazar, tetapi tersisa sebuah permasalahan yang padanya butuh dilihat, butuh ditinjau kembali. Li'annana la nazalu fi dawamatin manilladhi yastati'u ayastambitul ahkam minal adillah. Karena kita terus menerus, ya, dalam sebuah pertanyaan, siapa orang yang mampu ya mengambil hukum dari dalil-dalilnya? Hadi muskilah. Ini adalah muskilah. Li'anna kulla waqidin sara yaqul. Karena setiap orang ya, bisa mengatakan ana suhibuha. Saya bisa ya. Saya memiliki kemampuan untuk mengetahui hukum dari sebuah dalil. Wa hadza fil haqiqah laisa bijayyid. Maka ini hakikatnya bukan perkara yang bagus. Na'am min haitsul hadaf wal asal huwa jayyidun ay yakuna ra'idul insan kitabullah wa sunnatur rasulih. Ya, bagus ketika yang menjadi ya panutan seseorang adalah kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi tujuan utamanya, yang menjadi prinsip dasarnya adalah kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lakinna kaunana naftahu albaba likulli man arafa ayyantika bidalil wa illam ya'rif ma'nahu wa fahwahu fanaqul anta mujtahid taqulu ma syi'ta hadza yaqsulu fihi fasadus syariah wa fasadul khalqi wal mujtama'. Akan tetapi keadaan kita yang membuka pintu bagi setiap orang untuk berbicara tentang sebuah dalil, meskipun dia tidak mengetahui maknanya, meskipun dia tidak mengetahui tujuan-tujuan dari makna-makna yang terkandung dalam kitabullah dan sunnah, kemudian kita katakan, engkau seorang mujtahid, silakan kau mengatakan sesuatu yang kau inginkan. Maka yang demikian itu akan mendatangkan kerusakan dalam syariat, kerusakan pada individu, demikian pula masyarakat. Wanas yang qasimu fi hadzal bab ila salasati aqsam. Maka manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan. Alimun razaqahullahu ilman wa fahman. Yang pertama adalah seorang alim. Ia Allah berikan rezeki kepadanya dengan ilmu dan pemahaman. Tsani talibu ilmin indahu minal ilmi. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu. Dia memiliki ilmu, lakin lam yabluq darajata zalikal mutabakhir. Akan tetapi dia belum sampai pada derajat orang yang mumpuni dalam hal keilmuannya. Al-thalis yang ketiga, ami la yadri syai'an. Seorang yang awam, tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu. Amal awal, adapun yang pertama, fa innahu lahul haq ayyastahida wa ayyakula. Adapun yang pertama, dia memiliki hak untuk berijtihad, untuk mengucapkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya. Bal yajibu alaihi ayyakula ma kana muqtada dalil indahu mahma khalafahu man khalafahu minan nas. Bahkan wajib baginya untuk mengatakan perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil yang dia miliki, ya, meskipun ya dia harus menisi orang-orang yang menyelisih pendapatnya dari kalangan manusia. Li'annahu ma'murun bidzalik. Karena dia diperintahkan untuk melakukan hal yang demikian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'alimahu alladzina yastambitunahu minhum. Niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbat, mengambil sebuah hukum dari sebuah dalil di antara mereka, para manusia. Ayat ini adalah potongan dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum min amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu perkara dari bentuk keamanan atau ketakutan, maka mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladzina yastambituna minhum. Maka jika mereka menyerahkannya kepada rasul, demikian pula orang-orang yang memiliki urusan, yang memegang urusan di antara mereka, la alimahul ladzina yastambituna minhum, maka niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mampu untuk mengambil hukum di antara mereka. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu latabatumu syaitan illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Maka dalam ayat yang telah kita sebutkan padanya ada pelajaran adab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Yaitu ketika mendapatkan sebuah peristiwa, berita yang penting yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, ya, berkaitan dengan keamanan, ya, ataupun ketakutan, ya, maka mereka langsung menyebarkannya. Maka dalam ayat yang telah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk seseorang itu tasabut, ya, tidak tergesa-gesa untuk menyebarkan hal itu, ya. Bahkan mereka diperintahkan untuk mengembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang memegang urusan di antara mereka dari kalangan orang-orang yang memiliki pendapat, berhak untuk mengeluarkan pendapat, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, dikenal dengan nasihatnya terhadap umat, ya, yang mereka mengetahui perkara-perkara yang memberikan maslahat kepada manusia. Demikian pula sebaliknya. Maka apabila permasalahan itu diserahkan kepada mereka, kemudian mereka beristimbat, mengambil hukum, berpandangan apabila hal itu disebarkan akan mendatangkan maslahat bagi kaum mukminin, maka disebarkan. Demikian pula apabila berita tersebut menyebabkan kaum muslimin, kaum mukminin berhati-hati dari musuh mereka, maka ya, disebarkan oleh orang-orang yang di bawahnya. Namun apabila mereka berpandangan itu tidak layak untuk disebarkan, tidak ada maslahatnya, demikian pula apabila maslahatnya lebih kecil daripada madharatnya, maka mereka pun tidak menyebarkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la alimahul ladzina yastambituna minhum. Niscaya hal itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu untuk mengambil istimbat hukum dari permasalahan tersebut, ya. Yakni mengeluarkan dengan sebab pemikiran mereka, pendapat mereka, ya, akal mereka, ilmu mereka, ya, permasalahan ini. Maka dalam ayat yang telah kita sebutkan pula terkandung padanya dalil, ya, terhadap faedah, terhadap sebuah faedah, yaitu apabila apabila terjadi sebuah pembahasan dalam suatu perkara, ya, maka sepantasnya untuk diserahkan kepada orang yang memiliki keahlian dalam hal itu, ya, menyerahkan kepada ahlinya. Dan hendaklah seseorang itu tidak, ya, bersikap lancang, ya, maju, ya, di hadapan mereka para ulama, ya, karena sikap menyerahkan perkara kepada mereka para ulama itu lebih benar, lebih selamat, ya, dari kesalahan. Demikian pula dalam ayat yang telah disebutkan padanya ada larangan untuk bersikap tergesa-gesa untuk menyebarkan sebuah perkara ketika dia mendengarkannya. Hendaklah dia berusaha untuk memperhatikan, ya, melihat apakah yang dia sebarkan itu mendatangkan maslahat bagi manusia yang lainnya atau tidak, ya. Jika mendatangkan maslahat maka dia sebarkan, apabila tidak bahkan menimbulkan kerusakan maka dia tahan, ya. Maka dia tahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau la fadlullah alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya atas kalian, yakni atas taufik Allah pada kalian. Demikian pula kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kalian ilmu yang belum kalian ketahui, maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Karena sikap manusia atau sifat dasar manusia adalah seorang yang zalim, jahil, maka tidaklah jiwanya itu akan memerintahkan kecuali kepada kejelekan. Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang disebabkan karena dia mengembalikan setiap perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam istihadnya, ya, maka misalnya demikian yang terjadi seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, la tabatumu syaitan illa qalila, ya, dengan menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersikap lembut kepadanya, memberikan taufik kepadanya kepada kebaikan, dan menjaga dari godaan syaitan, dari sikap atau bentuk mengikuti syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Amma tsani, ada pun yang kedua, alladzi razaqahu Allah ilman, golongan kedua adalah golongan yang kedua adalah orang-orang yang berikan Allah berikan kepadanya rezeki. Adapun golongan yang kedua adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya rezeki berupa ilmu, walakinnahu lam yablug darajatal awal, akan tetapi dia belum sampai pada derajat golongan yang pertama. Fala kharaja alaihi idza akhadha bil umumiyat wal itlaqat wa bima balaghahu. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak mengapa baginya untuk dia mengambil dari dalil-dalil yang bersikap umum, bersikap mutlak, demikian pula hal-hal yang telah sampai kepadanya. Walakin yajibu alaihi ayyakuna muhtarizan fi dzalik, akan tetapi wajib baginya untuk berhati-hati dalam hal itu. Wa alla yuqassiru an su'ali man huwa a'lam minhu min ahli ilmi, dan hendaklah dia tidak bersikap kurang atau meremehkan dari bertanya kepada orang yang lebih tinggi darinya dari sisi keilmuan, bertanya kepada mereka dari kalangan para ulama. Li'annahu qad yuhti'u wa qad la yasilu ilmuhu ila syai'in khassasa ma kana 'aman aw qayyada ma kana mutlaqan aw nasakha ma yarahu muhkaman, karena terkadang dia keliru, ya, dan kadang ilmunya itu tidak sampai untuk bisa mengetahui sesuatu yang bisa mengkhususkan hal-hal yang dia telah ketahui yang sifatnya umum. Demikian pula kadang ilmunya itu tidak sampai untuk mengetahui sesuatu yang bisa memberikan taghyid, ya, terhadap sesuatu yang dia ketahui yang itu adalah sifatnya mutlak. Atau dia tidak mengetahui sesuatu yang menasah, ya, menghapuskan hal-hal yang dia sangka itu adalah sesuatu yang muhkam, yang telah tetap. Wa huwa la yadri bidzalik, dalam keadaan dia tidak mengetahui hal itu. Amma salis, adapun yang ketiga, wa huwa man laisa indahu ilmun, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu. Fahada yajibu alaihi ayyas'ala ahlal ilmi, maka yang orang yang demikian ini sifatnya wajib baginya untuk bertanya kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Liqaulihi ta'ala, disebabkan karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. Ayat ini, ya, kalau dilihat dari lafaz sebelumnya, yaitu firman Allah, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali mereka, para laki yang kami wahyukan kepada mereka, maka tanyalah kalian tentang mereka, para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada ahlu zikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Kata Asy'ih Abdurrahman Asy'idi rahimallahu taala, wa hadhihi al-ayah wa in kana sababuha khasan bi su'al an halatir rusul al-mutaqaddimin li ahli dzikr wa hum ahlul ilm fa innaha 'amatun fi kulli mas'alatin min masailiddin. Ayat ini meskipun sebabnya itu khusus, yaitu bertanya tentang keadaan para rasul terdahulu kepada ahlu dzikr, orang-orang yang mengetahui tentang berita mereka, maka pada hakikatnya ayat ini sifatnya umum, ya, bisa diterapkan pada setiap permasalahan dari permasalahan agama, usuluhu wa furu'uhu, baik ya, masalah usul, prinsip-prinsip pokok atau furu'nya. Idza lam yakun innal insan ilmun minha ayyas'ala man ya'lamuha. Apabila seseorang itu tidak mengetahui ilmu, ya, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang memiliki ilmunya. Fihil amru at-ta'allum wa su'al li ahli al-ilm. Ya. Wa lam yu'mar bi su'alihim illa li annahu yajibu 'alaihim at-ta'lim wal ijabah amma alimuhu. Ya. Maka dalam ayat yang telah disebutkan, ya, ada pelajaran penting, yaitu perintah untuk, ya, belajar, perintah untuk bertanya kepada ahlul ilm, dan tidaklah, ya, tidaklah manusia yang tidak mengetahui tentang sesuatu diperintahkan untuk bertanya kepada mereka ahlul ilm, kecuali wajib bagi orang yang mengetahuinya untuk mengajarkannya, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu sesuatu yang mereka ketahui. Wa fihi tahsis as-su'al bi ahli dzikr wal ilm nahyun an su'alil ma'ruf bil jahl wa adamil ilm wa nahyu lahu ayatasadda li dzalik. Demikian pula dalam ayat yang telah kita sebutkan adanya pengkhususan untuk bertanya kepada mereka para ahlu dzikr ahlul ilm, dan larangan untuk bertanya tentang sebuah permasalahan kepada orang yang ma'ruf dengan kejahilan. Ya. Ma'ruf, dia tidak memiliki ilmu. Ya. Dan padanya ada larangan untuk seseorang itu, ya, maju, merasa mampu, ya, untuk menjawab sebuah permasalahan ketika dia tidak mengetahui ilmu. Ya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna nisa laisa minhunna nabiyyah la maryam wala ghairaha liqaulihi illa rijala. Ya. Demikian pula dalam ayat yang telah kita sebutkan padanya ada dalil bahwasanya wanita tidak ada di antara mereka yang menjadi seorang nabi, tidak Maryam alaihissalam, demikian pula yang selainnya, yang diambil faedah dari firman Allah illa rijalan. Ya, kecuali. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi ayatin ukhra, yakni, dan dalam ayat yang lainnya, yakni, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, itu juga disebutkan dalam ayat yang lainnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau, ya, kecuali mereka para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, maka bertanyalah kalian kepada mereka ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. Bil bayyinat wa zubur, ya, dengan penjelasan, dengan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini dalam surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Fa wadhifatu hadza ayyus ayyasala. Maka kewajiban orang yang tidak mengetahui ilmu adalah bertanya. Walakin man yus'al, akan tetapi siapa orang yang dijadikan tempat untuk bertanya? Fil balad ulama'u katsirun, di negeri ini ulama itu banyak. Wa kullun yaqul, setiap orang akan mengatakan innahu alim, dia itu seorang alim. au kullun yuqalu anhu, atau setiap orang dikatakan tentangnya innahu alim, dia itu seorang alim. Faman alladhi yus'al, maka siapa orang yang berhak untuk dijadikan arah untuk bertanya kepadanya? Hal naqul, apakah kita katakan yajib alaika an tataharra man huwa aqrab ila shawab fatas'aluhu thumma ta'khudhu biqawlihi? Apakah kita katakan wajib bagimu untuk memilih orang yang lebih dekat kepada kebenaran, kemudian engkau bertanya kepadanya, kemudian engkau mengambil pendapatnya? Au naqul is'al man syi'ta mimman tarahu min ahli al-ilm, atau kita katakan tanya kepada siapapun yang engkau inginkan dari orang-orang yang engkau anggap, engkau lihat dia memiliki ilmu. Wal mafdul qad yuwaffaqu lil ilmi fi mas'alatin muayyanah, orang yang dalam hal keutamaannya itu kurang dibandingkan dengan yang lainnya, kurang diutamakan, terkadang diberikan taufik pada ilmu dalam sebuah permasalahan tertentu. Wala yuwaffaq man huwa afdalu minhu wa a'lam, dan terkadang pula tidak diberikan taufik orang yang lebih utama darinya dan lebih berilmu. Ikhtalafa fi hadza ahlul ilm, maka para ulama berselisih dalam masalah ini. Faminhum man yara, maka di antara mereka ada yang berpendapat annahu yajibu 'alal 'ami ay yas'ala man yarahu awsak fi ilmihi min ulama'i baladihi. Maka di antara mereka para ulama ada yang berpendapat wajib bagi seorang awam, wajib bagi seorang awam untuk bertanya kepada orang yang dia lihat paling thiqah dalam hal keilmuannya dari ulama di negerinya. Li'annahu kama annal insan alladhi usiba bimaradin fi jismihi fa innahu yadlubu limaradihi man yarahu aqwa fi umuri tibbi fakadzalika huna. Karena sebagaimana seseorang itu ketika ditimpa sebuah penyakit dalam jasadnya, jasmaninya, maka dia akan mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya yang dia lihat paling kuat pengetahuannya dalam hal kedokteran. Ya. Demikian pula masalah ini, li'annal ilma dawa'ul qulub, karena ilmu itu adalah obatnya hati. Fakama annaka takhtharu li maradika man tarahu aqwa fakadzalika huna yajibu an takhtharu man tarahu aqwa ilman idla farqa. Ya. Maka sebagaimana engkau memilih untuk penyakitmu orang yang engkau lihat lebih kuat dalam hal itu, ya, dalam memahami penyakitmu, ya, maka wajib pula bagimu untuk memilih, ya, orang yang engkau lihat lebih kuat keilmuannya. Tidak ada bedanya kedua hal itu. Wa minhum man yara anna dzalika laisa biwajib, di antara mereka ada yang berpandangan itu bukanlah perkara yang wajib. Li anna man huwa aqwa ilman qad la yakunu a'lam fi kulli mas'alatin bi ainiha, karena orang yang lebih kuat keilmuannya terkadang tidaklah dia lebih mengetahui pada setiap permasalahan tertentu. Wa yurasihu hadzal qaul anna nas fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum kanu yas'alunal mafdhul ma'a wujudil fadil. Dan yang menguatkan pendapat ini bahwasanya kaum muslimin, manusia pada masa sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada orang yang kurang diutamakan, ya, dalam keadaan orang-orang yang lebih utama itu masih ada. Walladhi ara, dan yang menjadi pandanganku fi hadhil masalah, dalam masalah ini, annahu yas'alu man yarahu afdal fi dinihi wa ilmihi, hendaklah dia bertanya kepada orang yang lebih utama, ya, dalam hal agamanya, ilmunya, la ala sabilil wujub, bukan, ya, bukan dalam bentuk hukumnya wajib, ya, harus tanya kepada orang yang lebih berilmu, lebih kuat dalam hal agamanya. Li anna man huwa afdal qad yukhti'u fi hadhil mas'alatil muayyanah, karena, ya, terkadang orang yang lebih utama itu terkadang keliru dalam masalah tertentu ini. Wa man huwa mafdul qad yusibu fiha shawab, dan terkadang orang yang kurang diutamakan, ya, dia diberikan taufik kepada kebenaran. Fahuwa ala sabilil awwaliyah, maka ini sifatnya adalah ya, mana yang didahulukan ya, antara orang yang fadil dengan orang yang mafdul. Ya tentunya hendalah orang itu bertanya kepada orang yang lebih utama terlebih dahulu ya. Wal arjah, dan yang paling rajih, ayas ala man huwa akrab ila sawab li ilmihi wa waraihi wa dinihi, dan yang rajih hendaklah dia bertanya kepada orang yang lebih dekat kepada kebenaran disebabkan karena keilmuannya, waraknya, demikian pula agamanya. Ini ala sabilil awwaliyah, dari sisi mana yang lebih didahulukan, bukan karena wajib bertanya kepada orang yang lebih berilmu, bukan, tapi mana yang lebih diutamakan. Wa akhiran ansahu nafsi awalan wa ikhwanil muslimin, dan yang terakhir ya, aku nasihatkan kepada diriku ya, demikian pula saudara-saudaraku kaum muslimin, wala siyama talabatul ilm itnazalat bi insanin nazilah min masailil ilmi alla yata'ajjala wa yatasarra hatta yatasabbata wa ya'lama. Aku nasihatkan kepada diriku, demikian pula saudara-saudaraku kaum muslimin, terkhusus terlebih para penuntut ilmu, ketika terjadi sebuah peristiwa ya, dari masalah-masalah ilmu, hendaklah dia tidak terburu-buru ya, sampai dia tasabut, memastikan, sampai dia mengetahui fayakul ya, kemudian dia pun berbicara tentang masalah tersebut. Li'alla yakula 'ala Allah bila ilmin, agar dia tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fa innal insanal mufti wasitatun bainan nas wa bainallah, karena seorang mufti itu perantara antara manusia dengan Allah. Yubaligu syari'at Allah kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan syariat Allah sebagaimana sabit dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan annal qudata salasah, seorang qadhi, seorang pemutus sebuah permasalahan itu ada tiga golongan. Qadhin waqidun fil jannah wa huwa man alimal haq fa hakama bihi. Ya, yaitu yang pertama seorang qadhi yang berada dalam surga. Yaitu siapa? Orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia memutuskan hukum dengannya ya. Dalam lafaz riwayat Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, al-qudatu salasah ya. Seorang qadhi itu ada tiga golongan. Qadhiyani finnar wa qadhi fil jannah. Dua orang qadhi di neraka dan satu orang qadhi di surga. Qadhi qadha bil hawa fa huwa finnar. Seorang qadhi yang menetapkan, memutuskan sebuah hukum dengan hawa nafsunya, maka dia berada di neraka. Wa qadhi qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Dan seorang qadhi yang memutuskan sebuah permasalahan tanpa ilmu, maka dia berada di neraka. Wa qadhi qadha bil haq fa huwa fil jannah. Dan seorang qadhi yang memutuskan sebuah perkara dengan kebenaran, maka dia di dalam al-jannah ya. Kata Abu Hashim Ar-Rumani ya, lakulna innal qadhi idha istahada fahuwa fil jannah ya. Maka kita katakan ya, kalau seandainya bukan karena hadis yang telah kita sebutkan, maka saya kita akan mengatakan seorang qadhi apabila dia berijtihad maka dia berada dalam surga. Maka dia berada di surga seluruhnya. Namun hadis ini adalah pengecualian, tidak semua qadhi ya. Siapa yang masuk ke dalam jannah? Orang yang memiliki hak untuk beristihad di dalamnya, tidak semua orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.